ada artinya lagi. Segala yang aku miliki tanpa dirimu, begitu cepatnya kau berlalu. Dengan penuh ketulusanku, harus ku akui dirimu sungguh berarti. Untuk melupakan.